Surat Al-Baqarah diawali dari ayat 114 hingga ayat ke 143 itu adalah untuk hari Ahad ya. Tadi adalah 83 sampai 113. Untuk hari Ahad, hari Minggu, Surat Al-Baqarah diawali dari ayat 114 hingga ayat ke 143. Baik pendengar dan pecinta Radio Kamar Jakarta, untuk tahsin kita pagi ini kita masih ingin meneruskan surah keempat ya. Surah keempat, surah An-Nisa. Surah An-Nisa diawali dari ayat yang ke-15. Surah keempat, surah An-Nisa diawali dari ayat ke-15. Baik, dilihat. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahisyatu ya. Nah, ininya wala, ada yang berdiri tuh. Kalau di Quran berwarna itu hijau ya. Jadi yang panjang-panjang itu hijau warnanya. Nanti ada mad asli, ada mad badal, pokoknya yang berdiri-berdiri atau ada tanda hijaunya itu yang panjang. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum. فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Ini, dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di sini menurut sebagian besar mufasir ialah berbuat zina. Sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti zina, homosek dan yang sejenisnya. Menurut pendapat Muslim dan Mujahid ialah musahaqah atau lesbian. Nah ini untuk perempuan-perempuan yang berbuat keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka, perempuan itu, dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Ini ya, di perbuatan-perbuatan maksiat itu ada hukumannya. Ini menurut sebagian besar mufasir, jalan yang lain itu ialah dengan turunnya surah An-Nur, surah ke-24 ayat kedua tentang hukuman dera. Ini jadi bagi perempuan-perempuan yang berbuat keji. Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Jadi harus ada 4 saksi tapi ya, enggak boleh nuduh sembarangan ini. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما. Inna allaha kana tawwabar rahima. Nah ini, dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Ini. jelas ya, kita ulang. Wallazani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa'in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kanat ya kana in gunnah Inna Allah kana tawwabar rahima. Innama at-taubatu 'alal lafal Allahnya dibaca tebal itu ya. Ini. Ya. Gunnah. Innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubun thumma yatubuna min qaribin fa'ulaika yatubu Allahu 'alayhim وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. In gunnah. Innama. Diulang lagi ya 17-nya. Innama at-taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubun. Thumma yatubuna min qaribin fa'ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima. Walaysat at-taubatu lilladhina ya'maluna سيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Ini tentang taubat ya. Ayat 17-nya, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanyalah pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, tidak sengaja, tidak tahu, bukan sengaja. Kemudian segera bertobat, tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi kita terprosok pada jurang, pada lubang yang salah karena kita tidak tahu dan bukan diulangi lagi. Dan tobat itu tidaklah diterima oleh Allah bagi mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada mereka, ya seseorang di antara mereka barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Itu kalau udah nyawa di tenggorokan mau tobatnya ini. Tidak demikian ya, jadi tobat betul-betul tobatnya. Bukan karena meninggal baru di tenggorokan baru bertobatnya ini. Sebelum akhir. Ini, tapi ada kalau orang-orang kita tuh sebelum wafat ditalkinin ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada beberapa hadis orang yang terakhir mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah takhulal jannah masuk surga. Tapi tentu ada konteks lainnya ya. Itu. Ada amal-amal lainnya nanti. Itu ayat ke-17 ya. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. Karena dihentikan di situ begitu. Kenapa berhenti? Napasnya enggak cukup gitu ya. Tinggal ngulang kembali gitu ya. Tadi kan berhenti di hun gitu ya, karena memang hurufnya bertasydid. Wala ta'buluhunna lizahabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa ayyatin. Illa ayyatin bifahishatin mubayyinah wa'ashiruhunna bilma'ruf fa'in karihtumuhunna fa'asa'antak. Haji di Hamas ya. أَتَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Ini zaman dahulu, ya, ini jahiliyah. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Itu, jadi saya meninggal. Kemudian istrinya diwarisin kepada yang lain. Enggak begitu, tidak secara paksa. Ayat ini tidak berarti bahwa mewariskan perempuan tidak dengan jalan paksa dibolehkan, tidak boleh. Ini menurut sebagian adat Arab jahiliyah, apabila seseorang meninggal, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarga yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dinikahi sendiri atau dinikahi dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan menikah lagi. Gitu. Dahulu ya, main waris-warisin aja perempuan. Enggak. Tidak boleh. Tidak boleh secara paksa, sukarela juga tidak boleh diwarisin. Kecuali nanti secara pernikahan gitu ya. Tapi enggak boleh ibunya sama anaknya. Kan dulu kan begitu zaman jahiliyah. Ayahnya meninggal, anak tertuanya bisa mewarisi ibunya yang janda ya, bekas ayahnya. Enggak boleh. Itu zaman jahiliyah. Apakah sekarang mau kembali ke zaman jahiliyah lagi? Ya jangan ya. Sebagian seperti itu. Wanita sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, melalui Rasulullah. Raden Ajeng Kartini juga begitu. Tapi wanita sendiri yang melacurkan dirinya. Nah ini na'udzubillah sumana'udzubillah. Itu kadang-kadang tidak ngerti ajaran. Alasannya keterpaksaan. Nah ini ya. Ayat ke-20. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ الزَّوْجِ مكان زوج وآتيتم إحداهن كطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Dan jika kalian ingin mengganti zauj istri, maka di tempat zauj istri yang lain, wa ataitum, dan kalian telah memberi ihdahunna, seorang di antara mereka, kintara, harta yang banyak, fa la ta'khudhu, maka janganlah kalian mengambil minhu daripadanya, syai'a, akan sesuatu sedikit pun. La ta'khudhunahu, apakah kalian mengambilnya kembali? Buhtana, dengan cara dusta, wa isma, dan dosa, mubina, yang nyata. Nah ini, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberi kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka jangan kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta, dan dengan menanggung dosa yang nyata? Jadi kalau yang sudah diberikan, jangan diambil lagi. Mahar, kecuali sukarela nanti maharnya untuk suaminya ya. Ini ayat ke-21. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhin wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ini. Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Wa la tankihu, dan janganlah kalian nikahi, manakaha, apa yang telah dikawini, dinikahi, aba'ukum, bapak-bapak kalian, minan nisa, dari wanita-wanita, illa ma qad salaf, kecuali apa yang sungguh telah lalu. Jadi sebelum Islam itu, kalau bekas bapaknya dinikahi lagi oleh anaknya, tidak boleh itu ya. Ini hukumnya. Innahu, sesungguhnya karena adalah itu, fahisyatan, perbuatan keji, wa maqta, dan dibenci, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Ini ya ayat 22. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Dahulu begitu sebelum ada Islam, jahiliyah. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Ya, 22. Wala ta ikhfa, nun mati ketemu kaf. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa. Jadi double. Minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan. Tanya jadi tau, idgham bi gunnah. In gunnah, hu wansilah qasirah. Innahu kana fahishatan wa maqta wasa'a sabila. Wasa'a, matobi'i ketemu hangga, jadi wajib muttasil. Sabi, matobi'i. Sabila, matobi'i atau madasri, sama ya. Sabila, dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Mada'iwaj. Ini ayat ke-23, nanti ini tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Siapa aja. Nah, besok ya. Harimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Ya iyalah. Itu. Tapi kadang-kadang ini hukum. Wabadatukum. Dan anak-anak perempuan kalian. Wa akhwatukum. Dan saudara-saudara perempuan kalian. Ya, saudaranya, kakaknya atau adiknya. Nanti besoknya ini ya. Ya akhir ayat. Besok ayat ke-23 kita teruskan. Itu di sini banyak hukum ya tentang wanita, tentang pernikahan, surah An-Nisa. An-Nisa ya, perempuan memang ini An-Nisanya. Tentang wanita. Surah An-Nisa ini ya. Baik. Besok kita teruskan. Nah, kita tutup dulu tajwidnya ini ya. Belajar tajwid itu mudah. Untuk merotalnya, di sini urutannya betul ya. Ya, surah Al-Baqarah 83 sampai 113. Untuk besok 114 hingga 143. Kalau memang ada kekeliruan, tolong disampaikan ya. Tidak apa-apa. Ya, silakan. Mungkin salah cetak. Ya. Tapi di sini betul yang saya bacakan untuk besok 114 hingga 143. Pak Ari memang suara perempuan aurat. Iya, gitu ya. Itu aurat. Nah, makanya kalau penyanyi seperti apa, ibu bisa menilai sendiri. Itu ya. Baik. Kajian tentang tajwidnya bisa dilihat ya. Kita masih ingin memperbanding-bandingkan. Ingin membanding-banding nih. Ya, untuk indeks Quran dari Bu Eri sudah ya Bu ya, nanti itunya prestisnya USB-nya belum sempat dikesanin kemarin hujan. Itu, insya Allah banyak yang bertanya ini tercanggihnya kapan? Segera ya mudah-mudahan. Tanya jawabnya kan sudah juga lagi direvisi, dicek ulang. Kemudian nanti ringkasan, resume dan contoh-contoh. Saya ingin memberikan pemahaman bahwa belajar itu mudah. Kemarin gabungan dua sudah nih, gabungan tiganya saya ulang kembali karena kemarin ada kekurangan di terakhirnya ya. Nanti beberapa, jadi ini kalau belajar dengan perbandingan seperti ini, ibu dan bapak tentu akan lebih mudah. Oh itu loh idhar, itu loh idgom, itu loh ikhfa, itu loh iklab. Apa sih perbedaan dari masing-masingnya gitu kan. Nah ini, dengan caption, dengan peragaan seperti ini, di slide akan kelihatan. Ini saya ambilkan idhar, ibu bisa lihat di halaman 14 ya, ambil contoh salah satunya. Jadi saya ambil contoh satu-satu, contoh idhar. Nah di sini saya contoh idhar, saya ambil jurufin harin. Idgom saya ambil yauma izin yasdur, yauma izin sama kan, yauma izin jurufin tuh. Kita tulisannya ya, kita baca tulisannya dulu. Iklab sami'un tuh, sami'un basirun tuh ya, iklab. Ikhfa qauman togin, itu dulu. Nah nanti mau dijadiin apa nanti kita lihat gitu. Iya, oh iya Bu Erni ya. Boleh ya. Oh iya ya, udah dicetak, lupa itunya apa, indik tercanggihnya. Ya, boleh nanti sekalian diambil. Ini kita lihat ya, di caption ini. Perbandingan antara idhar, idgom, iklab, dan ikhfa. Kita baru akan paham kalau setelah membanding-banding seperti ini. Gitu kan. Kita belum pernah merasakan betapa besar cinta kasih sayang bunda kita, ayah dan bunda kita. Sebelum kita melihat orang lain gitu kan. Bagaimana kasih sayangnya gitu kan. Perbandingan, ada perbandingan-perbandingan. Bagaimana nikmatnya Allah berikan rezeki kita setelah kita membandingkan dengan ke bawah tadi kalau lihat harta ya. Orang lain mah hujan kehujanan, tidur di bawah kolong jembatan, ini dan itu. Masya Allah kan ya. Saudara-saudara kita mengkhawatirkan tinggal di dekat apa, di kali, ada banjir kena banjir. Allah Akbar, kasihan saudara-saudara kita. Jadi dalam harta kita lihat ke bawah supaya kita pandai bersyukur. Itu kalau untuk ilmu ya, untuk amal kita lihat ke atas. Ya Allah, orang itu udah kaya raya, mau berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah, balik dia bantu anak yatim, dia bantu orang miskin, fakir, itu dia bantu masjid, pesantren. Aduh itu ya Allah, dia punya ilmu, dibagi-bagikan ilmunya. Itu jadi selalu lihat seperti itu, iri dalam arti ingin meniru. Soal harta kita lihat ke bawah, kalau lihat ke atas kita kan nggak pernah syukur, gitu ya. Wah si Anu mau udah ganteng, kaya, itu banyak uang ya. Nah, ini jadi kita tidak pernah bersyukur. Coba lihat ke bawah, gitu ya. Tapi untuk motivasi lagi usaha memang itu harus lain cerita, gitu ya. Lagi bekerja usaha tidak ngoyo jadinya. Lihat ya question ini. Idhar, idgom, iklab, dan ikhfa. Semua topik saya ambilkan ini tentang tanwin. Kasrah ta'in, tuh kasrah ta'in, kasrah dua, domah ta'in, dan fathah ta'in. Nah, saya ambilkan dari idhar. Nih ya. Kenapa idhar ini? Jurufin harin. Tuh ditulisnya juga jurufin harin. Nah, tanwin ini akan dijadikan apa? Apa tetap jurufin? Apa melebur? Apa jadi samar? Apa berubah jadi mimati? Oh, tuh lihat. Jurufin harin. Nah, ini penyebabnya. Karena kasrah ta'in ketemu ha. Merah, saya merahin dua-duanya. Oh, ini jurufin harin. Dibacanya jelas. Dibaca apa adanya atau jelas. Jurufin harin. Tanpa dihentak. Jelas tanpa ditahan. Tuh. Jurufin harin. Kenapa jurufin harin? Nah, kenapa idhar? Karena setelah kasrah ta'in ini bertemu dengan salah satu huruf idhar yang enam. Ahaho agoha. Nih ha. Tuh. Ha kan? Nih kan ha. Nih ha nih. Yang ini. Oh itu tuh. Tuh. Ya. Ha. Jadi tanwin atau kasrah ta'in ini bertemu dengan ha. Ini tanwin ini. Tuh. Kasrah ta'in bertemu dengan ha. Huruf idhar. Dibacanya jelas apa adanya. Itu. Kemudian idgom. Nah, kalau tadi iklab, kalau tadi idhar, sekarang idgom. Tuh, idgom. Topiknya sama. Dalam artian bahasan kita tentang kasroh ta'in, tentang fathah ta'in atau domah ta'in. Yang jika dilatinkan bunyinya jadi N. An, in, un. Kan gitu. An, in, un. Ujungnya N ini akan dijadikan apa? Tuh kita lihat. Yauma izin. Yasduru. Atau dihentikan. Yasduru ini jadi. Yauma izin. Yasdur. Yauma izin. Yasdur. Kan idhar begitu. Apakah tetap akan seperti itu? Tulisan dengan bacaan dengan bunyinya kita lihat. Yauma idzin ini, oh ternyata yauma idzin di atas ya-nya ada sidah, ada tasdid. Karena diidghamkan, dileburkan, melebur tuh. Jadi yauma idzin n-nya nih lihat. N-nya tuh. Jika dilatihkan yauma idzin n-nya berubah menjadi huruf seperti di hadapannya. Tuh, N ini menjadi Y. Yauma idzai yasdur. Yauma idzin jadi yauma idzai yasdur. Karena dia idgham biguna, ditahan dan dengung. Jadi Y-nya ditambah lagi satu di sini. Tuh. Yauma idzai. Tuh jadi double Y, tiga. Yauma idzai yasdur. Ditahan, dengung, guna. Itulah idgham bi. Gunnah. Atau yauma idzi yasdur ini seakan-akan tanwin ini jadi satu dibacanya. Dalam bunyinya, dalam tulisan mah tetap seperti ini. Yauma idzin yasdur. Karena tanwin ini ketemu ya huruf idgham, maka di sini ada sidah. Nah ini, tasdid ini. Tuh. Seakan-akan di sini tanwin dua ini dibacanya satu. Yauma idzi. Tuh. Yauma idzai yasduru dihentikan jadi yauma idzai yauma idzi yasdur. Jadi kasroh tayin ini baris dua di bawah ini jadi dibaca satu. Tuh. Melebur bunyi nun mati jadi bunyi huruf yang ada di hadapannya. Kalau bunyi nun mati atau tanwin kan N. Bertemu dengan Y, N-nya jadi Y. Kalau nun mati ketemu nun jadi N. Nun mati ketemu mim jadi M. Nun mati ketemu waw jadi W. Tuh, ini. Itulah idgham bigunnah. Apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf idgham yang empat. Ya, nun, mim, waw. Disingkat jadi yanmu. Nah, ini. Kenapa terjadi? Karena setelah tanwin di sini berhadapan dengan huruf idgham yang empat. Salah satu dari huruf idgham yang empat. Ya, nun, mim, waw. Jadi idgham bigunnah. Dileburkan, diidghamkan, disertai dengan dengung. Melebur pada huruf yang ada di hadapannya, di hadapan tanwin atau nun mati. Di sini kan kasusnya adalah tanwin. Nah, dalam membaca, dalam bunyi seperti ini. Yauma idzi. Dalam tulisan, di sininya ada kasrah ta'in. Ada garis dua. Tuh. Melebur, disertai dengan dengung, dan ditahan. Itulah idgham bi gunnah. Ya. Yauma idzi yasdur. Seakan-akan kasroh ini jadi hilang. Dari sini, dari garis ini langsung masuk ke sini. Yauma idzi yasdur. Yasdur, yasduru ya. Jadi yasdur dihentikan. Itu. Kalau izhar tetap, jurufin harin, kalau diidgham, kasroh ini jadi satu dalam bunyi. Di sini masuk pada tasjid ini. Yauma idzi yasdur. Beda dengan idhar. Jurufin. Jurufin harin. Tuh. Jurufin tapi tanpa dihentak. Kecuali untuk latihan. Tanpa dihentak, tanpa disentak ya. Yang penting dibacanya jelas bunyi N-nya. Jurufin harin. Tuh. Itu idhar. Ini idgham. Bigunnah. Dileburkan, ini dibaca tetap. Bisa dikatakan kalau idhar, tulisan dan bacaan sama jika ditulis laten. Tulisannya begitu, bacaannya juga begitu. Sedangkan idgham, itu tulisan dan bacaan berbeda. Spesial untuk idgham biguna ini, selain berbeda tulisan dan bacaan, jadi bunyi tanwin nun matinya melebur pada huruf di hadapannya, disertai dengan dengung dan disamar. Itu. Tulisan dan baca dan ada dengungnya. Disamar dan ditahan. Gitu. Idgham. Idgham bi gunnah. Bagaimana dengan yang iklab? Tuh. Iklab. Saya ambilkan di sini. Dhammah ta'in. Ini kan kasroh ta'in di atas ini nih. Kasroh ta'in jurufin harin. Yang yauma izin juga kasroh ta'in contohnya. Ini saya tinggal tulis yauma izi. Ini dalam bunyi ya, dalam bunyi seperti ini. Itu. Iklam sami'un basirun. Sami'un basirun. Sami'un basirun kalau dibaca apa adanya. Sami'un tuh merah. Domatain ini ketemu biru ini, ba. Tuh, sami'un basirun. Karena domah ta'in ketemu ba, maka ada cirinya mim tuh di sini nih, merah. Tak merahin. Sami'un basirun. Tuh. Sami'un berubah jadi M. Sami'un N-nya jadi M tuh. Sami'un jadi sami'um. Tuh kan? Tuh. Ya, yang merah itu berubah. Tuh. Sami'um. Kenapa? Karena dhammah ta'in ini ketemu ba. Di Quran cetakan Indonesia atau di cetakan Timur Tengah yang terbaru sudah dikasih tanda seperti ini. Nih. Merubah total bunyi nun matinya menjadi mim mati. Sami'un jadi sami'um. Disertai samar. Ditahan sedikit. Sami'um. Tuh. Berubah total. Nun mati atau jika dilatenkan berubah N-nya menjadi M. Sami'um. Sami'um. Un-nya seakan-akan dalam bunyi seperti ini ya. Kan sami'un tuh. Sami'un. Dalam dalam tulisan seperti itu, dalam bunyi seperti begini tuh, sami om. Onnya jadi sami om itu. Ini karena mim sebetulnya harus bisa disambung ke sini, tapi ini dalam bunyi. Dalam tulisan kan begini, sami on. Dalam bunyi sepertinya ada mimnya. Tuh, sami om, n-nya berubah. Dalam bunyi ya, ingat dalam bunyi, tidak dalam tulisan. Dalam tulisan nanti lain cerita. Tulisannya mah tetap sama semuanya juga. Sami om disertai dengan samar. Sami om basir. Tuh, itulah iklab. Ini seakan-akan ada mimnya di sini. Sami'um, sami'um basir. Tuh. Kenapa? Karena nun mati ini ketemu ba. Ini. Tuh. Ya, karena nun matinya ketemu berhadapan dengan ba. Maka bunyi nun matinya total berubah menjadi mim mati. Tuh. Animasinya ya. Nih. Tuh. Bisa didapat nanti ya. Insyaallah kalau setelah selesai CD-nya atau PCD-nya atau CD tutorialnya. Insyaallah akan mudah. Di 2009 tidak ada orang yang tidak pintar tajwid. Selama dia mau duduk di depan nonton TV-nya atau komputernya. Tuh. Karena ini ada suara, ada gambar, ada tulisan, dan ada warna-warninya. Ini tentang iklab. Jadi dalam caption ini kelihatan tuh. Idhar tetap jurufin harin. Idgom, barisnya jadi satu. Yauma idhi yastur. Iklab, sami'un. Di sini, dalam bunyinya berubah. Tuh, jadi, sami'um. Ya. Di sini, jurufin tetap. Jurufin harin. Idgom, yauma idhi. Barisnya jadi satu. Untuk tanwin ya. Untuk tanwin, barisnya jadi satu. Untuk idgom. Nah, untuk nun mati nanti bunyi nun matinya untuk idgham enggak dibaca. Nanti kita lihat perbandingan dengan contoh yang lain. Sedangkan iklab tuh dalam bunyi sami om bunyi m langsung. Mutlak berubah nun matinya jadi mim mati. Dalam bunyi bukan dalam tulisan. Kalau dalam tulisan semua sama seperti itu. Jadi katakan hanya idhar yang tulisan dan bacaan sama. Idgham berubah, tuh, berubah dalam tulisan. Dalam tulisan garisnya dua, dalam bunyi garisnya seakan-akan cuma satu, masuk ke sini. Melebur pada huruf di hadapannya. Yauma idzin kan ujungnya N, nun mati, yauma idzin. Jadi yauma idzi, berubah jadi Y, disertai dengan dengung. Dan ditahan karena idgham biguna. Kalau idgham bila guna nanti tanpa ditahan, tanpa dengung. Di sini, sami'um N-nya, nun matinya jadi mim mati. Disertai dengan samar. Sami'um sami'um basir. Iqlab. Ya, iqlab. Jadi kokolah. Karena nun matinya berhadapan dengan ba. Ini aha kho'agoha huruf idhar. Yanmu idgham biguna. Iqlab ini ba. Hurufnya satu. Tuh. Bagaimana dengan yang ikhfa? Tuh. Kauman. Kauman. Torin. Tuh. Ini sama kan? Tuh penyebabnya yang merah ini. Dijadiin apa? Tuh, ikhfa. Kauman. Kauman kan bunyi N. Kauman. Togin. Kauman. Togin. Gak dihentikan ya. Togin. Nah, jadi hentikan jadi kauman. Togin. Tuh. Kauman ini akan dijadikan apa? Tuh, patah tayan di sini. Patah dua, garis dua di sini. Ini alif gak dianggap ya dalam ilmu tajwid. Jadi dari sini ketemu to langsung. Tuh. Kenapa tuh? Kauman merah kan bunyi N ujungnya. N ini akan dijadikan apa setelah bertemu dengan to? Kauman tuh. O N-nya nih. N-nya berubah ditambahin G gitu aja tuh. Kauman. Jadi kaumang. Tuh. Kaumang. Kenapa kaumang? Tuh, karena nun matinya atau tanwinnya ketemu huruf ikhfa. Di sini kasusnya karena fathah ta'in, kasrah ta'in, dhamma ta'in, di sini fathah ta'innya, tanwinnya. Karena fathah dua bertemu dengan to. Kauman. Jadi kauman. Karena ini. Karena fathah ta'in ketemu to. Kauman. Kauman. Torin. Ditahan dan samar. Itu ikhfa. Jadi bacanya qauman qauman. Tapi ada unsur N-nya sedikit. Ang-nya juga ini bervariasi nanti. Ada ang banget, ada ang setengah, ada ang-nya sedikit. Ya. Yang abad, akrob, ausat ini. Qauman tawin. Patah tain, patah dua ketemu to. N-nya jadi eng. Ini secara mudah aja. Kalau iklab, N-nya jadi M. Kalau idhar, N-nya, N-nya tetap N. Kalau idgom, N-nya berubah pada huruf di hadapannya. Nah itu. Ini. Tuh. Dibaca samar dan ditahan. Qawma, qawma, porin. Itulah ikhba. Nih, karena, kenapa terjadi seperti itu? Karena nun mati bertemu dengan to. Tuh. Nun mati atau tanwin ya. Di sini kasusnya fathah tain. Karena nun mati atau tanwin. Di sini kasusnya fathah dua, fathah tain. Nih. Nun mati atau tanwin. Ya. Bertemu dengan huruf ihfa yang 15. Nih. Ta sa da la za jim sin shin sa da da da fa ko ka. Di sini fathah tainnya, tanwinnya ketemu dengan to. Tuh. Ya, bertemu dengan to. Nah, ini to. Tuh, fathah dua ketemu to. Sama kan to, tuh. Fathah tain ketemu to. Bukan nun mati ya di sini. Karena memang judulnya nun mati atau tanwin. Itu huruf ikhfa 15. Tuh, dari caption ini kelihatan. Idhar. Nih ya. Tak ulang. Tuh. Untuk idhar. Tengke-tengke. Dibaca jelas. Tetap tanwinnya N. Nun mati atau tanwin N. Kalau dilatihkan. Itu adalah idhar. Untuk idgom, tuh, melebur pada huruf di depannya. Di hadapannya. Tuh, idgom nih ya. Tuh. Melebur pada huruf di depannya. Di sini N-nya ketemu Y. Jadi, yauma idin jadi yauma idei. Sedangkan iklab, bunyi nun matinya jadi mim mati. Nun mati. Di sini kasusnya memang nun mati. Atau tanwinnya nanti. Sama aja. Nun mati atau tanwin kan ujungnya bunyinya N. Nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf ikhlab satu ba. Jadi M. Jadi mim mati. Tuh. Bunyi nun matinya jadi mim mati. Sedangkan ikhfa. Bunyi tanwin jadi eng. Bunyi nun mati atau tanwin sama. Di sini kasusnya fathah tain. Tanwin berarti ya. Bunyi tanwinnya jadi eng. Tuh, udah ya belajarnya, udah direkam. Jadi apa yang saya sampaikan pagi ini bisa Mas Anto dapatkan belajar di rumah, di komputer, dan bisa diulang-ulang. Kalau belajar kan umumnya hari ini bisa, besok lupa lagi. Dengan diulang-ulang insya Allah. Pepatah menyatakan ala bisa karena biasa. Karena seringnya ketemu akhirnya jadi sayang kan gitu. Iya, sayang sama pelajarannya. Ibu dan Bapak, hari ini ada taklim di Majelis Taklim Radio Kayaman Jakarta jam 9 sampai jam 12. Kemudian jam kedua dari jam 1, jam 13 sampai 17. Untuk Sabtu kajiannya tajwid. Untuk Ahad hari Minggu itu kajiannya bahasa Arab dan terjemah perkata. Insyaallah lah kita akan menjadi paham apa yang kita baca Al-Qur'an kita. Bukan hanya pinter kita tajwidnya saja, baca juga kita pintar insya Allah memahami Al-Quran. Dan untuk tujuan terakhir adalah tentu untuk mengamalkan dalam rangka ridha Allah, mencapai ridha Allah, jadi insan yang muttaqin, bertakwa, beriman kepada Allah, istiqomah dalam beramal, istiqomah dalam beribadah, dan istiqomah dalam mencari ilmu kita. Terima kasih untuk semuanya. Ada saran, ada kritik, jangan sungkan sampaikan ke 0812 8287881 0812 8287881. Jangan sungkan ya, apapun sarannya, karena semua ini terjadi bagusnya program ini karena adanya saran dan kritik dari ibu semuanya, ibu dan bapak. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.